لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Syiar Tauhid, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kita tak lupa untuk memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan penuh kasih sayangnya, kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk bermuzakarah ilmiah, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepadanya. Kemudian, semoga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Syiar Tauhid, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Saya ulangi, kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, karya Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang merupakan kumpulan-kumpulan hadis yang sahih yang diambil oleh beliau dan dipilih oleh beliau rahimahullah dari kitab asalnya. Kitab asalnya yaitu kitab Al-Adabil Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di dalam pertemuan yang sebelumnya, mengapa kita memilih kitab Sahih Al-Adabil Mufrad? Hal ini dikarenakan kalau kita langsung membaca dan membahas kitab aslinya yaitu Al-Adabul Mufrad, kita masih mendapatkan di dalam Al-Adabil Mufrad hadis-hadis yang tidak sahih, yaitu hadis-hadis yang lemah, dhaif, sehingga akan lebih memudahkan untuk pembahasan kita bila kita mengambil kitab Sahih Al-Adabil Mufrad karya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yang mana beliau telah mengumpulkan dan memilih hanya hadis-hadis yang sahih dari Al-Adabil Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Maka tidak memperpanjang mukadimah ini, kita langsung membaca bab yang pertama dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad karya Al-Syeikh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, dari kitab aslinya yaitu Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adabul Mufrad, babu qawlihi ta'ala, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Bab mengenai firman Allah Ta'ala, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Penjudulan bab ini dan bab-bab yang berikutnya ini masih asli dari penjudulan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah tidak merubah judul pada setiap bab. Beliau hanya memilih hadis-hadis yang sahih pada setiap bab dan mengeluarkan hadis-hadis yang dhaif. Dan nantinya kita juga akan menemukan ada bab-bab yang ternyata hadisnya dhaif, sehingga hadis-hadis tersebut dikeluarkan oleh beliau, maka didapatkan bab itu kosong dari penyebutan hadis. Namun beliau akan isyaratkan hadis mengenai bab tersebut dari hadis-hadis yang sahih pada bab-bab yang berikutnya. Ini di antara pekerjaan beliau rahimahullah di dalam mengoreksi, meneliti, dan membersihkan kitab-kitab sunnah dari hadis-hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu qawlihi ta'ala, bab mengenai firman Allah Ta'ala, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, dan kami mewasiatkan kepada manusia hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Qala, selanjutnya beliau berkata, An Abi Amrin Asy-Syaibani qala haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma'a bi yadihi ila dari Abdullah. Dari Abi Amr Asy-Syaibani beliau berkata, telah menceritakan kepada kami pemilik rumah ini, kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke rumah Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla, amalan mana yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla. Qala, beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat di waktunya. Qultu thumma ay, aku kembali bertanya, kemudian yang mana lagi? Qala, summa birrul walidain, beliau menjawab, berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ay, kemudian aku kembali bertanya, yang mana lagi? Qala, beliau menjawab, Summal jihadu fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah. Qala haddatsani bihinna walau istazattuhu lazadani. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyampaikan kepadaku tentang hal-hal tersebut. Dan jikalau seandainya aku meminta tambahan dari beliau, niscaya beliau akan menambahkannya. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di bawahnya, sahih, maksudnya hadis ini adalah hadis yang sahih, disebutkan di dalam kitab beliau Al-Irwa pada nomor hadis 1198. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya dalam kitab Mawaqitus Shalah pada bab Fadlus Shalah liwaqtiha, keutamaan salat untuk waktunya. Juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim pada Kitabul Iman nomor hadis 137, 138, 139 dan 140. Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, Ridha Rabbi fi ridha al-walid wa sakhatu Rabbi fi sakhati al-walid. Ridha al-Rabb, yakni ridha Allah tabaraka wa ta'ala berada dalam ridha, dalam keridhaan al-walid, keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Ar-Rabb, kemurkaan Allah Jalla wa'ala berada di dalam kemurkaan orang tua. Kemudian dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Hasanun mauqufan. Hadis ini hasan, mauquf, yakni dari ucapan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Wasahha marfu'an, dan juga sahih secara marfu', artinya sampai sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disandarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau isyaratkan bahwa ini berada dalam kitab beliau as-sahihah pada nomor hadis 515. Nah, bab yang pertama di dalam kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, sebagaimana tentunya ini adalah bab yang pertama di dalam kitab Al-Adabil Mufrad, yaitu tentang berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini adalah pembahasan yang cukup penting, di mana beliau rahimahullah, yakni Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, memulai pembahasan dengan bab al-adab, yaitu adab kepada kedua orang tua. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan secara lebih rinci atau secara lebih gamblang kepada masalah berbakti kepada kedua orang tua, pertama di sini kita perlu menyinggung bahwasanya Al-Islam Allah datangkan melalui nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai agama yang membawa keadilan. Dan agama yang memberikan setiap pemilik hak akan haknya. Allah menyatakan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90, Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan dengan keadilan dan perbuatan baik serta memberikan hak kepada karib kerabat dan melarang dari perkara-perkara yang keji dan mungkar serta perbuatan kezaliman atau kejahatan. Allah memperingatkan kalian akan hal yang demikian itu. Mudah-mudahan kalian mau mengambil peringatan. Inilah agama Islam. Agama yang penuh dengan keadilan. Keadilan itu adalah memberikan setiap orang yang punya hak akan haknya. Dan di sini pula letak keindahan Islam. Di mana Islam itu dipenuhi dengan kasih sayang. Di antara kasih sayangnya adalah memberikan setiap orang yang punya hak akan haknya. Maka setiap muslim yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sangat membutuhkan sekali untuk dia mengerti Islam itu dengan baik, mengerti keindahan-keindahan ajaran Islam. Dan di antara keindahannya adalah memberikan kepada setiap orang yang punya hak akan haknya. Hendaknya setiap muslim mengilmui perkara ini. Di mana dia harus memberikan setiap orang akan haknya. Sehingga Islam itu akan tampak indah. Sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, yang dinyatakan di dalam Al-Quran, Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sungguhnya kami mengutusmu sebagai kasih sayang bagi segenap alam. Dan setiap muslim setelah dia mengetahui akan keindahan Islam dan bahwasanya dia punya kewajiban untuk memberikan setiap orang yang punya hak akan haknya, hendaklah dia punya kepedulian yang tinggi untuk mengamalkannya. Ilmunya tidak hanya sekedar perhiasan. Perhiasan yang menghiasi akal dan pikirannya. Tetapi juga merupakan bukti konkret realita, kenyataan di dalam kehidupannya. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, pada jilid yang pertama, di mana kesempurnaan setiap manusia itu akan terlaksana dengan dua hal, kata beliau. Hal yang pertama adalah himmatun turaqqi. Dia harus punya kepedulian, dia harus punya perhatian yang meningkatkan mutunya, kualitasnya. Dan yang kedua, kata beliau, wa ilmun yubassiruhu wa yahdi. Dan dia harus punya ilmu yang bisa menunjukinya dan menerangi jalannya. Dan beliau katakan bahwasanya tingkatan kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba menjadi luput dikarenakan salah satu dari dua perkara ini. Bisa jadi karena dia tidak punya ilmu, sehingga dia tidak bisa menerangi jalan kehidupannya. Tidak bisa menunjuki jalan kehidupannya kepada yang bahagia, kepada yang terbaik, kepada yang beruntung untuknya. Atau kemungkinan yang kedua, karena dia tidak punya kepedulian, perhatian, cita-cita, semangat yang tinggi untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Sehingga luput daripadanya kebahagiaan di dalam hidup. Luput daripadanya kemuliaan di dalam hidup, keberuntungan di dalam hidup sesuai dengan ridha Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang ingin untuk mencapai tingkatan yang disebutkan oleh beliau, hendaklah dia mempedulikan dua hal ini. Mengilmui, kemudian punya semangat, punya cita-cita yang meningkatkan kualitasnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka di antara yang perlu dia ketahui adalah keindahan Islam. Dan di antara keindahan Islam itu adalah menunaikan orang yang punya hak akan haknya. Ya. Setelah dia ilmui, hendaknya dia terapkan kewajiban ini di dalam kehidupannya. Maka Islam itu akan terasa indah, menjadi rahmah, membawa kebahagiaan. Baik bagi yang mengilmui dan mengamalkannya, ataupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya dari hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak." Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, dan di dalam riwayat lainnya, di samping beliau menyatakan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, beliau juga menyanjung, memberi motivasi kepada kaum muslimin agar mereka mempunyai akhlak yang baik tersebut. Kata beliau dalam riwayat yang lain dari hadis Jabir, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, kata beliau, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukannya dariku pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang paling terbaik di antara kalian akhlaknya. Nah, ini kemuliaan akhlak yang dijunjung tinggi di dalam Islam. Yang di antara kemuliaan akhlak tersebut adalah menunaikan setiap orang yang punya hak diberi haknya. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah wa askanahullahu fasih jannatih, beliau pernah menegaskan dalam salah satu ucapannya, kata beliau, "Al-muslimuna al-yawm balil 'alam kulluhu fi ashaddil haja ila bayani dinillah wa izhari mahasinihi wa bayani haqiqatihi. Wallahi law 'arafa an-nasu al-yawm walau arafahu al-alam ala haqiqatihi ladakhalu fihi afwajan al-yawm kama dakhalu fihi afwajan ba'dama fatahallahu ala nabiyihi Makkah alaihi salatu wassalam." Ini dinukilkan dari Majmu' Fatawa beliau pada jilid yang kedua halaman 338. Kata beliau, kaum muslimin pada hari ini, bahkan alam secara keseluruhannya, sangat membutuhkan untuk mengenal keterangan tentang agama Allah Azza wa Jalla dan menampakkan kebaikan-kebaikan agama Allah dan menerangkan akan hakikatnya Kata beliau, demi Allah, jikalau seandainya manusia mengetahui pada hari ini, bahkan kalau seandainya segenap alam mengetahui pada hari ini akan hakikat agama Allah, yaitu Islam, niscaya mereka akan masuk ke dalam Islam itu secara berbondong-bondong pada hari ini. Sebagaimana mereka masuk ke dalamnya secara berbondong-bondong pada hari Allah membebaskan kota Mekkah melalui nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Karena Islam itu adalah agama yang indah, agama yang dipenuhi dengan kasih sayang, agama rahmah. Ya. Di mana Islam itu tidak mengandung kezaliman. Ya. Ajarannya dipenuhi dengan keadilan. Karena yang mensyariatkan Islam itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil, yang mengangkat dan mengharamkan atas dirinya kezaliman. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, fala tazalamu. Wahai segenap hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya. Maknanya saling menzalimi adalah tidak melanggar hak orang lain. Dan memberikan setiap orang yang punya hak akan haknya. Itulah keadilan yang diajarkan oleh Islam. Itulah kezaliman. Atau itulah tindak kezaliman yang dienyahkan di dalam Islam. Yakni mencegah seseorang daripada haknya. Ini tidak diizinkan di dalam Islam. Ya. Oleh karenanya, Islam menjelaskan secara detail ya, bagaimana bersikap kepada manusia, bagaimana menunaikan hak kepada sesama manusia. Urusannya tidak diglobalkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahkan dijelaskan, diterangkan secara detail. Islam menjelaskan ya, setelah kewajiban menunaikan hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam, manusia yang paling berhak untuk ditunaikan adalah kedua orang tua. Kedua orang tua. Ya. Karena mereka adalah manusia yang sangat berjasa kepada keberadaan kita di alam ini. Sehingga alangkah besarnya hak orang tua daripada kita. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena kedua orang tua kita, maka kita tidak akan ada di muka bumi ini. Jikalau seandainya kebaikan kedua orang tua hanyalah mereka menjadi sebab keberadaan kita di muka bumi ini, tidak ada kebaikan yang lain, itu sudah cukup untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan bakti kita itu tidak akan bisa membalas jasa mereka sedikit pun yang telah menjadi sebab kita dilahirkan ke muka bumi ini. Apalagi kedua orang tua kita, biasanya bukan hanya itu. Di sana masih ada jasa-jasa yang lain. Yang semuanya Masya Allah adalah jasa yang besar kepada anak-anak mereka. Maka Islam menjunjung tinggi hak kedua orang tua. Sebagaimana juga Islam mengajari kita bagaimana menunaikan hak kepada pasangan hidup. Suami menunaikan hak istri, istri menunaikan hak suami, demikian pula menunaikan hak kepada anak keturunan, ya, kepada anak-anak yang dilahirkan, ya, kemudian menunaikan hak kepada tetangga, dan lain sebagainya. Semua itu dijelaskan di dalam Islam secara detail, secara terperinci, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena agama ini adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kata Allah, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam itu sebagai agama kalian. Kemudian setelah pembukaan ini, kita masuk ke dalam pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan menyinggung satu ayat dan menyebutkan dua hadis yang sahih. Ayat yang beliau sebutkan, wa wassainal insana biwalidayhi husna, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ayat yang seperti ini di dalam Al-Qur'an banyak. Berulang-ulang kali di dalam beberapa tempat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya pada ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya. Bahkan perintah di dalam Al-Quran untuk berbakti kepada kedua orang tua digandengkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Ini menunjukkan betapa besarnya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Di antara ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, dan bahkan digandengkan dengan perintah untuk ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula dengan firman Allah, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا wabil walidaini ihsana, dan katakanlah wahai nabi, wahai rasul, kemarilah kalian, aku bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian, yaitu janganlah kalian berbuat syirik kepadanya sedikit pun, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, dan Rabbmu telah menetapkan bahwa janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Ini menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua, sampai-sampai digandengkan oleh Allah dengan hak Allah Azza wa Jal, yaitu hendaknya kita mengibadahi Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Ma'syaral muslimin, para pendengar radio Syiar Tauhid, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, hadis yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan hadis ini sahih, yaitu hadis Abdullah ibn Mas'ud, di mana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jal, amalan mana yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal? Beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal adalah salat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, yang mana lagi? Beliau menjawab, kemudian adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya, yang mana lagi? Maka beliau menjawab, kemudian adalah jihad di jalan Allah. Nah, tiga amalan yang mulia. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah salat pada waktunya. Dalam riwayat lain disebutkan, as-salatu li awwali waqtiha. Salat untuk awal waktunya. Ya. Salat di awal waktu. Ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salat kita di awal waktu itu adalah penunaian hak Allah. Mengibadahi Allah. Menyembah Allah. Ya. Dan yang utamanya adalah di awal waktu. Dan kewajiban bagi setiap mukmin yang lelaki adalah mereka sholat berjamaah fil masjid bersama imam. Kemudian setelah penunaian hak Allah tabaraka wa ta'ala, dan ini yang diinginkan dari hadis sesuai dengan judul bab, yaitu summa birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang merupakan puncak dari Islam, yang dengannya Islam itu dimuliakan, yang dengannya agama Allah tabaraka wa ta'ala menjadi tampak dan mengalahkan agama-agama yang lain. Pembahasan kita dari hadis ini, penekanannya adalah pada pernyataan beliau alaihi salatu wassalam, summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang sangat mulia. Hak mereka adalah hak sebesar-besarnya hak makhluk yang harus kita tunaikan setelah hak Allah dan hak Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahkan saking besarnya hak kedua orang tua itu, sampai-sampai kita tidak bisa menggugurkan haknya walaupun kedua orang tua kita itu adalah orang tua yang kafir. Ya. Walaupun kedua orang tua kita itu kafir dan bukan muslim. Ya. Dan saking kuatnya hak kedua orang tua yang harus kita tunaikan dan kita berbakti kepadanya, Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua, meskipun kedua orang tua memaksa kita untuk berbuat syirik, mengajak kepada kekafirannya. Ya. Kita tidak boleh taat kepada ajakannya yang menyimpang daripada agama Allah. Tidak kepada kesyirikannya, tidak kepada kekafirannya. Tetapi bukan berarti dengan itu kita bisa menggugurkan hak kedua orang tua untuk kita berbakti kepadanya. Orang tua tetap orang tua, meskipun dia kafir. Dan meskipun dia memaksa kita kepada kekafirannya, tetap saja kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dengan cara yang baik di muka bumi ini. Yang kita dilarang hanyalah tidak boleh taat di dalam perkara-perkara yang jelek, di dalam perkara-perkara yang buruk, di dalam perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah tegaskan di dalam surah Luqman ayat yang ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai. Kata Allah di dalam ayat ini, dan jika keduanya memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Kata Allah, fala tuti'huma, maka janganlah engkau taat kepada keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi Allah ingatkan kita, dan tetaplah engkau menggauli keduanya di muka bumi ini ma'rufan, dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Ya. Tidak boleh kita kurang ajar. Tidak boleh kita tidak menunaikan hak mereka untuk berbakti kepadanya. Ya. Apalagi orang tua kita itu masih muslim. Ya. Masih bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya. Nah. Meski bagaimanapun dia punya kekurangan, kelemahan, kesalahan, tetap yang namanya berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban seorang anak. Orang tua tetaplah orang tua. Ayah kita tetaplah ayah kita. Ibu kita tetaplah ibu kita. Meskipun keduanya bukan orang-orang yang beragama dengan baik. Bahkan meskipun keduanya adalah orang yang kafir. Nah. Ini yang semestinya diperhatikan oleh para anak. Ya. Sehingga hendaknya mereka memuliakan orang tua mereka dengan bakti kepada keduanya. Sekarang ini sering kita lihat anak-anak yang kurang ajar kepada kedua orang tuanya dengan alasan karena orang tua itu telah melakukan ini, melakukan itu, berbuat ini, berbuat itu. Ya, yang tidak menunaikan hak mereka. Kemudian karena hak anak, sang anak merasa bahwa haknya tidak ditunaikan, maka dia tidak mau taat kepada orang tuanya. Meskipun orang tuanya tidak memerintahkan kepada yang buruk. Ketika sang anak mendapatkan orang tuanya tidak memberikan haknya, kemudian sang anak tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan kurang ajar, durhaka kepada orang tuanya. Ini tidak benar. Ya. Seperti yang kita katakan tadi. Jikalau seandainya cuma kebaikan orang tua kita itu adalah sebagai sebab lahirnya kita ke muka bumi ini, itu sudah cukup untuk kita berbakti sepanjang hidup kita kepada orang tua. Menggaulinya dengan cara baik. Bahkan, meskipun dia seorang yang kafir dan memaksa kita untuk mengikuti kekafirannya. Allah hanya melarang kita tidak boleh mengikuti kekafirannya. Tidak boleh mengikuti perintahnya untuk syirik. Tetapi tetap kata Allah, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Pergaulilah keduanya ketika di dunia ini dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik? Setiap anak mempunyai kewajiban berbakti, berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, menyenangkan hati kedua orang tuanya, menggembirakan, membahagiakan, memuliakan, menghormati kedua orang tuanya. Apapun yang dia sanggup, hendaknya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Di sini tidak disebutkan ukuran ma'ruf, ukuran perbuatan baik atau bakti terhadap kedua orang tua, menunjukkan bahwa perkaranya umum. Artinya, apa saja kebaikan, apa saja bakti yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita, hendaklah kita mempergauli keduanya dengan cara yang baik. Nah, dan ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika kita melaksanakannya, apabila kita niatkan dalam rangka menunaikan perintah Allah Jalla wa'ala, bakti kita kepada kedua orang tua bukan hanya sekedar kita membalas kebaikannya, tetapi juga melaksanakan perintah Allah. Dan kalau kita melaksanakan perintah Allah dengan niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan balasan dan ganjarannya yang besar untuk kita. ya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal dengan agamanya. Ma'syarul muslimin, para pendengar radio Syiar Tauhid, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu, mengenai hak kedua orang tua, ya, termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka diantaranya berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Dan celaka orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya, kemudian hal itu tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Orang yang seperti ini telah didoakan kecelakaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dalam riwayat sebagian ashabis sunan dari beberapa orang as-sahabah dalam banyak riwayat, bahwa di antara orang yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan ucapannya raghima an fumri'in, celakalah seseorang yang kemudian diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah doa yang dibaca oleh Jibril dengan ucapannya raghima an fumri'in, rahima an fumri'in wajada abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Jadi kata Jibril, celakalah seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya tetapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Maka ucapkanlah amin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Diaminkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Nah, apa maksudnya bahwa dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya tetapi tidak memasukkannya ke dalam surga? Artinya dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Dia durhaka, dia membangkang, dia menjadi anak yang jahat kepada kedua orang tuanya. Ya. Nah, oleh karena itu, An-Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kita akan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu jalan untuk kita mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Karena berbakti kepada kedua orang tua termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, hadis yang kedua yaitu hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dikatakan di sini bahwasanya ridha rabbi fi ridha al-walid wa sakhatu rabbi fi sakhati al-walid. Keridhaan Allah berada pada keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orang tua. Artinya, kalau orang tua kita ridha kepada kita, berarti kita diridhai oleh Allah. Ya. Kondisi kita diridhai oleh orang tua, berarti kita juga diridhai oleh Allah dalam keadaan itu. Ya. Kalau orang tua kita murka kepada kita, berarti Allah juga murka kepada kita. Menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua. Ya. Maka kita sebagai anak berupayalah. Semampu kita bagaimana kita memuliakan orang tua, menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua. Ya. Berbuat baik kepada orang tua. Dengan apa yang kita mampu membuat mereka ridha. Ya. Dalam rangka mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan menghindari kemurkaan mereka. Dalam rangka menghindari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Jadi. Pembahasan ini adalah pembahasan yang termasuk daripada keindahan Islam. Ya. Karena kalau kita melihat kepada kondisi orang-orang kafir, ya, mereka hidup di negeri-negeri kufar, negeri-negeri barat, banyak di antara anak-anak mereka tidak mengetahui akan hak kedua orang tuanya. Ya. Sehingga sering sekali terjadi tindakan yang mencelakai ataupun tindak kejahatan kepada orang tua yang dilakukan oleh anak. Ya, di tengah-tengah mereka orang-orang kafir. Bahkan anak itu kalau sudah mulai dewasa, maka tidak ada hak bagi orang tua untuk mengaturnya. Ya. Sehingga tidak jarang kejadian di mana orang tua, di mana anak memenjarakan orang tua. Bahkan berbuat kriminalitas kepada orang tua. Bahkan tidak jarang dari mereka yang membunuh orang tuanya. Nah, tidak sedikit kejadian di mana anak perempuan melaporkan kepada polisi tentang orang tuanya karena orang tuanya ikut mengatur kehidupannya. Padahal orang tua tersebut menginginkan dari anaknya sesuatu yang tidak membahayakannya. Inilah kehidupan yang ada di tengah orang-orang kafir. Mereka tidak tahu hak antara seorang anak dengan orang tuanya. Ya. Sehingga terjadi hal-hal yang sangat menjijikkan daripada hubungan mereka. Hubungan antara seorang anak kepada orang tuanya. Ya. Dan ini bukanlah perkara yang dibuat-buat atau diada-adakan tentang mereka. Tapi informasi ini dengan mudahnya kita dapatkan di berbagai media massa. Nah, Islam mengajarkan akhlak yang mulia kepada kedua orang tua. Baik di dalam nas Al-Quran ataupun di dalam nas sunnah Nabi SAW. Sehingga tidak ada alasan bagi kita, meskipun kita sudah mengenal sunnah Nabi, mengamalkan Islam untuk lebih baik, sementara orang tua kita belum mendapatkan hidayah, tidak ada alasan bagi kita untuk kurang ajar kepada orang tua kita. Nah, maka lakukanlah perbuatan baik, gaulilah mereka dengan baik, ya, apa saja yang kita mampu, gunakan tutur kata yang lemah lembut, kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun, bahkan kata-kata yang halus sesuai dengan daerah kita masing-masing, ya. Kemudian pergauli dengan cara yang baik, panggil dengan nama yang dia sukai, ya, dengan panggilan yang dia sukai. Ya. Semuanya hendaknya kita perbuat untuk menyenangkan hati orang tua kita dan kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira kajian kita untuk sore ini kita cukupkan dulu sampai sekian. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi. Demikian tadi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Muti Hafizahullah Ta'ala. Dan di sini telah ada pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Ana minta nasihatnya. Ana ingin sekali bisa mengkhususkan waktu saya untuk belajar mondok. Namun masalahnya orang tua saya kurang mendukung, bahkan sedikit melarang, karena beliau kurang suka dengan ajaran salaf. Dan di sekeliling kami banyak kebijakan yang mengancam. Namun alhamdulillah saya dan kakak saya diberi hidayah oleh Allah, dikenalkan dengan manhaj salaf. Yang saya tanyakan, apa nasihat Ustaz agar saya bisa belajar dengan mendapat izin orang tua? Dan apakah syarat menuntut ilmu itu harus izin orang tua? Lalu apa yang seharusnya saya lakukan? Syukran. Barakallahu fiik. Iya. hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, tentunya kondisi yang paling terbaik di mana kita menuntut ilmu adalah dengan disertai izin dan keridhaan orang tua. Ini kondisi yang paling terbaik. Maka semampu mungkin hendaklah kita mengupayakan itu, di mana kita berangkat untuk taklim atau untuk mondok ke sebuah pondok pesantren dengan membawa izin dan restu orang tua. Jelas yang demikian itu akan berpengaruh secara agama dan secara psikologis terhadap kebaikan kita di dalam menuntut ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila orang tua kita ternyata belum mendapatkan hidayah, sehingga terkesan mereka menghalangi kita untuk mempelajari agama secara lebih baik. Ya, karena banyak di antara orang tua itu khawatir kalau anaknya salah di dalam mempelajari agama, kemudian akhirnya mempelajari agama secara menyimpang dan masuk ke dalam aliran-aliran yang sesat. Pada umumnya kekhawatiran mereka seperti itu. Ya. Atau ada kekhawatiran lain di mana anaknya tidak mendapatkan keahlian untuk mencari dunia, sehingga mereka lebih mementingkan pendidikan umum dibanding anaknya belajar agama. Alakulli hal, apapun kondisinya, kalau kita belum menantangi keridhaan dan kerestuan orang tua, ya, mungkin langkah yang pertama adalah kita berupaya untuk mencari keridhaan dan restu orang tua tersebut, sehingga ketika kita berangkat untuk belajar dalam keadaan mereka ridha dan merestui. Ya, itu yang pertama hendaknya diupayakan. Ya, dengan cara-cara yang apa saja yang bisa kita tempuh selama tidak dengan cara yang haram. Kemudian, mungkin di antara cara itu adalah dengan membesarkan hati mereka, ya, menenangkan hati mereka, menjelaskan apa yang akan kita pelajari, pentingnya belajar agama, kemudian pentingnya kita mempersiapkan diri untuk akhirat, ya, menyadarkan mereka pentingnya kita dengan agama ini untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau ternyata kita belum juga mendapatkan restu dan keridhaan orang tua setelah upaya kita yang maksimal untuk memahamkan mereka, ya, maka langkah yang berikutnya adalah kita melihat kondisi mereka. Apakah mereka memang membutuhkan kita untuk berada di sekitarnya, di sekelilingnya, di dekatnya, karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, atau karena hal lain, dan mereka pun tidak membutuhkan kita untuk selalu berada di dekatnya. Kalau halnya, kemungkinannya adalah yang pertama, yaitu bahwa mereka dalam keadaan membutuhkan kita berada di dekatnya, karena mereka sudah tua, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya, tidak ada yang melayani mereka, ataupun tidak ada yang menafkahi mereka. Maka kewajiban anak yang dibutuhkan oleh orang tuanya untuk kepentingan kehidupan mereka, anak ini haruslah taat kepada kedua orang tuanya. Ya. Dan dia bisa belajar agama dengan cara yang lain. Dengan membaca buku, dengan membaca majalah, mendengarkan rekaman-rekaman kajian, mendengarkan radio seperti ini, ataupun melihat media massa yang bisa digunakan dalam hal ini. Apalagi sekarang ini berbagai media sangat mudah untuk diakses, ya. Nah, semua fasilitasnya ada, sehingga untuk belajar dari jarak jauh itu sangat mungkin. Ya, meskipun menghadiri majelis ilmu itu tidak sebanding keutamaannya dibanding dengan belajar jarak jauh melalui media. Nah, tapi karena memang orang tua membutuhkan, ya, kita mengalah, kita taat kepada kedua orang tua kita, dan kita belajar dengan apa yang kita mampu melalui media-media yang memungkinkan. Nah, dan ini adalah fatwa guru kami Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala yang beliau nukilkan dari Al-Imam Ahmad. Nah, dan kemudian kalau seandainya ternyata orang tua itu tidak membutuhkan kita berada di dekatnya karena mereka masih mampu mengurusi hidup mereka dan tidak membutuhkan kita pada hakikatnya, hanya saja mereka menghalanginya karena hal-hal lain, maka bagi seorang anak boleh untuk pergi belajar, ya, meskipun tidak diizinkan oleh orang tuanya. Dalam hal ini, apabila orang tuanya melarang dengan alasan yang tidak benar, ya, maka dia tetap menunaikan belajar agama dengan baik dan masuknya ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang baik. Nah, dalam perkara yang baik. Apabila tidak baik, maka tidak boleh kita mentaati orang tua, tetapi kita tetap menghormatinya, memuliakannya, kemudian berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya sesuai dengan apa yang kita mampu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Jika ibu dari anak-anak yatim sudah menikah lagi, apakah masih ada keutamaan menafkahi anak-anak yatim tersebut? Jazakallahu khairan. Maksudnya siapa yang menafkahi? Ibu dari anak-anak yatim. Pertanyaannya, Ustaz, jika ibu dari anak-anak yatim yang sudah menikah lagi, apa ada keutamaan menafkahi anak yatim tersebut? Ya. Menafkahi anak-anak yatim yang masih kecil, ya, yang masih belum bisa mengurusi dan menafkahi dirinya sendiri, mempunyai keutamaan, ya. Bahkan bagi siapapun orang yang mampu menafkahi anak yatim punya keutamaan, apalagi ibunya sendiri, gitulah. Meskipun orang tuanya sudah menikah lagi, ibunya sudah menikah lagi, bukan berarti tidak ada keutamaan. Bahkan orang lain pun mendapatkan keutamaan, kemuliaan, pahala dari sisi Allah kalau dia mau membantu, meringankan, menafkahi anak yatim. Ya, kalau yang ditanya adalah keutamaan. Nah, barakallahu fiik. Ya, jawabannya, apabila memang Anda mengetahui bahwa pekerjaan yang Anda lakukan itu adalah haram, pekerjaan yang tidak boleh, yang artinya bahwa gaji yang Anda terima pun itu haram, tidak boleh, ya, maka dalam keadaan Anda sudah menerimanya, kemudian Anda ingin wara, yakni menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, maka gaji itu bisa untuk disisihkan atau dikeluarkan, disedekahkan ke tempat-tempat umum yang digunakan oleh kepentingan kaum muslimin secara umum. Nah, apabila Anda ingin melakukan yang wara', yang lebih menjaga kepada agama dan menjaga diri Anda dari hal-hal yang tidak baik. Nah, adapun apabila Anda tidak mengerti, Anda tidak tahu, maka yang telah berlalu itu karena didasari ketidaktahuan, maka tidak mengapa, tetapi tidak boleh kembali kepadanya, tidak boleh mengulanginya. Nah, afallahu amma salaf. Allah memaafkan apa yang telah lalu. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Taib. Apabila hartanya adalah harta yang masih tercampur antara yang halal ataupun yang haram, maka boleh untuk kita menerima pemberiannya, dan memakannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang oleh seorang Yahudi undangan makan, dan beliau mendatangi undangan itu dan makan daripadanya, menunjukkan boleh. Ya, padahal kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu adalah pelaku riba, pelaku yang sering mempraktekkan muamalah-muamalah ataupun bisnis-bisnis yang haram. Nah, atau dalam Al-Quran diistilahkan akaluna lis-suhd, mereka itu suka memakan yang haram, yang tidak baik. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri undangannya dan makan darinya. Maka boleh kita menerima pemberiannya selama memang hartanya masih bercampur antara yang halal dengan yang haram. Tapi kalau kita tahu bahwa yang diberikannya itu adalah dari yang haram, kita tahu persis yang diberikannya itu dari yang haram, maka tidak boleh kita menerimanya. Wallahu a'lam bissawab. Dan menjaga diri lebih baik. Artinya, meskipun hartanya masih tercampur antara yang halal dengan yang haram, dan kita boleh menerimanya, namun kita ingin menjaga diri untuk lebih bersih, maka tidak mengapa insyaAllah. Nah. Itu tadi. Wallahu a'lam bissawab.